hujan rintik-rintik ke bumi. Biarkanlah matahari tak bersih. Jangan biarkan daku seorang diri meratap rindu. Oh sayangku, hati ini milikmu. Jangan seribu penggantimu. Hanya kau milikku. Biarkanlah bulan merah-merah kelabu. Biarkanlah jangan biarkan daku menangis sedih seorang diri.